Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata di dunia kita sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai surat An-Nahl ayat 9, masih menceritakan tentang hewan ternak, yang pada ayat kemarin kita mengkisahkan tentang bahwa di antara fungsi hewan ternak itu adalah sebagai sarana transportasi. Maka pada hari ini sarana transportasi itu tidak saja mengarahkan manusia kepada tujuan duniawi yang sementara, tetapi mengarahkan manusia kepada tujuan ukhrawi yang kekal dan abadi. Ketika manusia berjalan, maka ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan dari titik kelahiran menuju titik kematian. Mati bukanlah akhir dari proses kehidupan manusia, tetapi mati adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang kekal dan abadi. Untuk itu ayat ini berbunyi, wa 'alallahi qasdus sabil wa min hajair walau sya'ala hadakum ajmain. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalannya ada yang bengkok, dan kalau Dia menghendaki, tentu Dia memimpin kamu semua kepada jalan yang lurus itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jika kita ada satu permintaan dalam hidup ini yang kita sampaikan setiap hari, maka yang kita minta adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan pada ayat ini Allah menerangkan jalan yang lurus itu adalah hak dan wewenang Dia. Ketika kita berada bersama Allah, maka kita akan berada bersamanya di jalan yang lurus, qasdus sabil atau shiratal mustaqim. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim atau qasdus sabil? Para ulama mengatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, jalannya para anbiya, jalannya Nabi Muhammad. Itu adalah ajaran Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan jalan Islam dengan jalan yang lurus? Karena jalan Islam adalah jalan yang mudah, sebagaimana jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat sampai di antara dua titik. Kalau ada dua titik, satu titik A ke dua titik B, maka jalan yang paling cepat untuk menyampaikan A ke B adalah garis lurus. Digambarkan Islam dengan garis lurus menggambarkan kepada kita bahwa jalan Islam itu bukanlah jalan yang susah dan sukar. Lebih jelasnya lagi, jalan Islam yang lurus itu dipenuhi dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia sebelum di akhirat. Itulah yang kita doakan, siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan engkau berikan nikmat kepada mereka, jalan yang penuh kenikmatan. Jadi adalah suatu hal yang perlu dirubah dalam mindset umat Islam. Berislam itu bukanlah mempersulit diri. Berislam itu adalah membahagiakan diri. Berislam itu adalah berada pada jalan yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Untuk lebih jelasnya kami perminta kepada Ustaz Fajrul Haq menjelaskan qasdus sabil lebih jauh lagi. Iya. Ayat ini adalah menekankan bagaimana sebetulnya kita dapat beribadah dengan indah, dengan enak, dengan sangat mudahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alallahi qasdus sabil, qasdun di sini artinya adalah yaitu keinginan kita untuk mencapai as-sabil, jalan yang lurus, atau dalam ayat lain dikatakan hadas sirat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus sebagaimana yang telah dibahas oleh Ustaz Zainal tadi. Maka dalam hal ini adalah mengingatkan kita tentang apa? Tentang bagaimana Setan itu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat As-Sad ayat 83 dan 84, demi kekuasaan engkau saya akan menyesatkan, begitulah setan menghilang, mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Seakan-akan ini adalah menggambarkan bahwasanya titik beratnya di sini bagaimana kita supaya tidak terganggu. Jadilah apa yang sudah kita laksanakan itu, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang mukhlis. Mukhlis dalam arti kata walaupun adanya tantangan, tidak menjadikan pikiran kita ini berat dalam melaksanakan perintah Allah. Walaupun ada nikmat, tidak juga menghambat kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi orang yang mukhlisin, mukhlisina lahuddin. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya apa? Kalau seandainya banyak godaan, banyak rintangan dan membuat manusia itu tidak mau lagi menjalankan perintah Allah, ini dengan kata lain, kalau kita melihat ayat ini, berarti orang-orang yang seperti itu belum dikatakan ikhlas sepenuhnya dalam menjalankan ibadah ini. Karena disebutkan di sini yang sudah menjadi hak paten, kalau kita mengatakan itu adalah label menjadi hak paten, dalam arti kata apa yang menjadi hak paten itu adalah orang-orang yang tidak dapat diganggu oleh setan, adalah orang-orang yang mukhlis, yang betul-betul melaksanakan ibadah itu. Kita lihatlah terpancar bagaimana cerita dari Nabi Ayub yang banyak sekali cobaannya, tapi dia tetap ikhlas melaksanakannya walaupun di tengah-tengah puncaknya kesulitan yang ia laksanakan, yaitu badannya saja sudah, Nabi Ayub tersebut alaihissalam, sudah susah ia dibuatnya, tapi tidak menjadi susah ia dapat melaksanakan ibadah-ibadah sehari-harinya. Inilah yang perlu dapat kita ambil pelajaran dari firman Allah, wa 'alallahi qasdus sabil wa min hajair, kata Allah. Wa min hajair ini karena di antara sabil itu banyak sekali jalan-jalan yang tidak lurus. Walau syaa rabbakum, walau syaa, maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, la hadakum ajmain, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kamu itu petunjuk secara keseluruhan. Ini adalah mengisyaratkan bahwasanya ketika Allah berfirman walau syaa, kenapa memakai law? Karena kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkehendak semuanya itu Allah jadikan kun fayakun, mendapatkan petunjuk, maka pekerjaan itu bukan atas dasar individu-individunya melaksanakan itu dengan mukhlis. Artinya tidak terpancar bahwasanya ia berbuat itu betul-betul terpancar dari hatinya. Makanya kata Allah walau syaa lahadakum. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, Allah akan memberikan, tapi dengan cara wa 'alallahi qasdus sabil. Apa itu? Bagaimana kita berupaya di sini? Karena di sini adalah terkandung makna qasdus sabil ini menuju jalan, qasdus sabil. Artinya qasdun itu mencapai tujuan. Apa tujuannya as-sabil? As-sabil yang dimaksudkan Allah di sini adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena banyak jalan yang lurus itu menjadi bengkok, wa min hajair. Maka supaya tidak terjadi bengkok tersebut, maka akan kita dapat lebih memahami dari ayat ini, dari bunyi firman Allah yang artinya tadi bahwasannya Allah, semua setan itu akan menyesatkan hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya yang mukhlis. Cuman kata-kata mukhlis ataupun ikhlas ini adalah tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebetulnya sangat berbahagia. Kenapa? karena tidak ditentukan di situ bagaimana seharusnya kita mencapai ibadah ini pada tingkat-tingkat apa saja. Karena Allah tidak memerlukan tingkatan-tingkatan seperti itu, tapi yang Allah perlukan dalam setiap langkahnya itu menuju jalan yang lurus. Itulah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, sehingga makhluk ataupun hamba-hambanya ini lebih banyak apa? Lebih banyak beribadah. Tapi kalau sudah ditentukan kostus sabil ini harus jalan A saja, B, C, D, E, F itu tidak akan mungkin dapat mau orang menempuhnya. Maka dengan dirahasiakannya menjadi rahasia Allah, maka itu adalah sangat sangat membahagiakan kita, karena Allah tidak pernah membatasi kita supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah ini. Dalam ayat dalam hadis Al-Qudsi disebutkan juga, al-ikhlas sirrun min asrari. Artinya ikhlas itu adalah rahasia, bagian dari rahasiaku, dan tidak ada yang dapat mengetahui hamba-hambanya kecuali adalah Allah yang beritahukan itu pun pada orang-orang yang tertentu. Tertentu itu tentunya salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu sajalah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Walau syaa'a lahadakum ajmain. Kalau Allah berkehendak memberi hidayah, maka semuanya akan mendapatkan hidayah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'roi membagi dua hidayah, hidayah dilalah dan hidayah ma'unah. Semua manusia mendapatkan hidayah dalam bentuk hidayah dilalah. Artinya apa? Sebagaimana kondisi pengendara hewan ternak yang telah kita kaji kemarin dan tersesat di tengah jalan, maka dia akan bertanya kepada penduduk kampung tempatan, kemana arah tujuan A yang kami inginkan untuk sebagai tujuan hidup kami. Maka para penduduk tempatan akan mengatakan, kalau enggak berpergian kepada arah A, jalanlah di jalur kanan dari tangan kamu ini. Tapi kalau mau ke tempat B, jalurlah di jalur yang kiri. Ini adalah petunjuk rambu. Kemudian bagi yang mengikuti arahan dari penduduk tempatan, yaitu berarah ke kanan, maka dia akan mendapatkan hidayah ma'unah untuk selanjutnya. Dia akan mencapai tujuannya. Begitulah dalam hidup ini. Allah telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Bagi siapa yang mengikuti arah Islam, maka Allah akan memudahkan hidayah kedua dalam bentuk hidayah ma'unah. Maka kita akan menemukan sholat yang tadinya berat menjadi mudah, karena di samping dia melakukan sholat wajib, dia juga melakukan sholat sunat. Puasa yang tadinya sholat Ramadan dia lakukan setahun sekali, tapi dia tambah dengan sholat, dengan puasa Senin Kamis, dan begitu seterusnya. Jadi petunjuk itu akan menjadi mudah bila kita menganut Islam yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.